Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, insyaallah di kesempatan petang hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas risalah Al-Urjuzatul Mi'iyah karya Al-Imam Ibn Abil Aiz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dalil-dalil yang menunjukkan hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut. Di mana pada intinya Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam tersebut untuk langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menerima perintah salat. Jadi ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala di awal perintah memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kewajiban salat fil yaum wal lailah, satu hari satu malam, itu sebanyak 50 kali waktu salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam yatalaqahu, beliau menerima perintah tersebut dan hendak kembali turun ke bumi. Akan tetapi di langit yang keenam bertemu dengan Musa alaihi salam. Musa alaihi salam memberikan saran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta keringanan kepada Allah tentang kewajiban salat tersebut. Fa inna qaumaka lam yastati'u dzalik. Alasan Musa adalah bahwa umatmu hai Muhammad tidak akan mampu untuk melaksanakan perintah 50 kali wajib salat dalam satu hari satu malam. Waqad jarabtun nasa qablak. Aku sudah mencoba itu, membuktikan itu pada Bani Israel umat sebelum kamu. Mereka tidak mampu. Kemudian Rasulullah SAW pun menemui Allah Subhanahu wa taala, dan singkat cerita beberapa kali Rasulullah SAW menemui Allah, kemudian bertemu dengan Musa, naik lagi menemui Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari yang tadinya 50 kali kewajiban salat dalam satu hari satu malam menjadi 5 kali. Itu pun Nabi Musa alaihi salatu wasallam sebenarnya masih memberikan masukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta keringanan dari 5 itu tadi. Kenapa? Sebabnya sama, umatmu tidak akan mampu untuk melaksanakan 5 kali waktu salat tersebut. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istahyaitu min rabbi. Aku malu dari Rabbku. Sudah berulang kali meminta keringanan dan Allah Subhanahu wa taala menurunkannya menjadi 5. Dan shadaqah Musa alaihi salatu wasallam, banyak sekali umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan 5 kali kewajiban salat dalam satu hari satu malam ternyata masih banyak yang tidak menunaikannya, banyak yang melalaikannya, banyak yang meninggalkannya. Baik. Maka bagaimana seandainya jika itu 50 kali waktu salat, kewajiban waktu salat dalam satu hari satu malam. Akan tetapi dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, meskipun jumlahnya 5 kali waktu salat, tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap akan memberikan ganjaran pahala seperti layaknya 50 kali waktu salat. Jadi satu waktu salat yang kita tunaikan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kita menjalankan 10 kali waktu salat. Nikmat yang mana lagi? Kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga syariat Islam ini dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kebijaksanaan, di atas keadilan. Di mana man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Ketika seorang itu hamma bihasanatin, baru terbetik di dalam hatinya keinginan untuk melakukan satu saja kebaikan, walam ya'malha, dan dia belum sempat untuk mengamalkannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Allah Subhanahu wa taala sudah catat itu sebagai satu kebaikan sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu asyra hasanatin. Tapi kalau dia sudah berkeinginan untuk melakukan satu kebaikan dan dia berhasil melakukannya, Allah akan catat 10 kebaikan. Kemudian dilipat gandakan ila sab'i mi'ati dha'fin, 700 kali lipat, ila adha'afin katsirah, menjadi berlipat-lipat kali lebih banyak. Itu satu kebaikan yang kita niatkan kemudian diamalkan. Tapi berbanding terbalik dengan keburukan, dengan sayyi'ah. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Seandainya seorang anak manusia itu terbetik keinginan di dalam hatinya untuk melakukan satu kejahatan, satu maksiat, walam ya'malha, tapi dia belum sempat melakukannya, baru terbetik saja, tidak bisa melakukannya karena banyak sebab, Allah sudah catat itu sebagai satu kebaikan. Hanya karena dia tidak merealisasikan apa yang ada di dalam hatinya dari kejahatan itu, dicatat oleh Allah satu kebaikan. Lalu bagaimana ketika dia sudah meniatkan satu kejahatan, satu maksiat, kemudian dilakukan? Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu sayyi'atan wahidah. Kalau kejahatan yang dia niatkan tadi berhasil dia laksanakan, lihat hikmahnya Allah, bijaksananya Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya akan mencatat itu sebagai satu kejahatan, satu perbuatan jelek. Ini hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sedemikian ringan, sedemikian mudah, sedemikian besar ganjaran dan pahalanya, tetapi banyak manusia yang tidak mengerti. Mereka menganggap bahwasannya kewajiban di dalam syariat harus ini, harus itu, harus meninggalkan ini, harus meninggalkan itu. Berat, beban. Kenapa? Tidak ada ilmunya. Tidak mau dia mencari ilmu. Dan masih tersebar stigma di tengah-tengah masyarakat kita yang salah. Ketika seorang itu, benar-benar mau mendalami ilmu agamanya, mereka katakan semakin dalam ilmu agamanya akan semakin sesat. Yang seperti ini salah. Ini yang justru menghalangi mereka dari ilmu. Ini yang justru menghalangi mereka dari kebaikan yang banyak itu. Seorang kalau ilmunya benar, ilmunya baik, ilmunya bagus, semakin banyak keilmuannya akan semakin mendekatkan dia kepada Allah, semakin membesarkan rasa takutnya kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya saja dibatasi oleh Allah di sini dengan innama. Sesungguhnya saja orang-orang yang besar rasa takutnya kepada Allah, khasyahnya kepada Allah, siapa? Orang yang paling banyak ilmunya. Ini yang ilmu yang bermanfaat. Maka ambil contoh-contoh, ambil profil tauladan dari orang-orang yang berilmu dan dengan keilmuannya bisa menerapkan ilmu itu. Ilmu bukan hanya sekedar diambil pada jenjang beberapa tahun, atau ilmu bukan hanya pada ijazah, lembaran-lembaran sertifikat dan penghargaan, bukan. Tapi bagaimana amalan itu ada dalam keseharianmu? Ini yang harus kita usahakan. Bukan pernah belajar di satu majelis, dua majelis, tiga majelis, tidak penting itu. Allah tidak akan bertanya kamu belajar di mana saja, berapa lama kamu belajar. Tapi dengan ilmu apa yang sudah kamu dapatkan, amalan apa yang sudah kamu amalkan, itu pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk besar masalah salat. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini mungkin ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah faedah besar dari kisah Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perlu untuk kita pahami. Tayyib, kita lanjutkan. Pembahasan yang berikutnya, bait yang ke-37 yang disebutkan oleh Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah, beliau mengatakan, qala rahimahullah wal bai'atul ula ma'athnai asyara min ahli thayyibata kama qad dzukira. Di sini beliau akan menyebutkan pembahasan tentang bai'at Aqabah pertama. Wal bai'atul ula, dan bai'at yang pertama, ma'athnai asyara, bersama 12 orang, min ahli thayyibata kama qad dzukira, dari penduduk Thayyibah sebagaimana yang disebutkan. Dzukira ay dzukira fi kutubis siyar, yang disebutkan di dalam kitab-kitab sirah. Thayyib. Masyaallah rahimani wa rahmakumullah. Sebelum masuk kepada pembahasan tentang bai'at Aqabah setelah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau kemudian ketika itu setelah meninggalnya Abu Thalib, demikian juga meninggalnya Khadijah, banyak hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan dan dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kehidupan dan dakwah kaum muslimin yang bersama beliau ketika itu, banyak mengalami perubahan. Utamanya adalah semakin berani orang-orang Quraisy yang ketika itu menahan diri di masa hidupnya Abu Thalib, di masa hidupnya Khadijah, mereka mulai untuk berani menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai lebih berani mengganggu aktivitas kaum muslimin. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian di tahun-tahun itu setelah meninggalnya Abu Thalib, setelah meninggalnya Khadijah radhiyallahu taala anha, dikenal dengan tahun-tahun di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ridu nafsahu ilal qabaih. Beliau menawarkan dirinya, menyampaikan dirinya kepada kabilah-kabilah di luar Quraisy yang datang untuk menunaikan ibadah haji. Aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku membawa demikian-demikian dan lindungi aku. Ini beliau tawarkan kepada kabilah-kabilah yang ditemui oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Israel, dari Uthman bin Al-Mughirah, dari Salim bin Abil Ja'ad, dari Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ridu nafsahu 'alan nasi bil mauqif. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menawarkan dirinya kepada kabilah-kabilah dari manusia yang datang di mauqif, di tempat wukuf di Arafah. Fayaqulu, beliau mengatakan kepada mereka hal min rajulin yahmiluni ila qaumihi. Adakah di antara kalian yang mau untuk membawa aku ke tengah-tengah kaumnya? Fa inna quraishan qad mana'uni an uballigha kalam rabbi. Karena sesungguhnya Quraisy telah mencegah aku untuk bisa menyampaikan kalam dari Rabbku. Tayyib. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dari Muhammad bin Katsir, dan hadis ini sesuai dengan syarat Al-Imam Al-Bukhari, hanya saja beliau tidak meriwayatkan hadis tersebut. Dari sini masyaallah rahimani wa rahmakumullah, Jabir nanti akan kita bahas, beliau termasuk orang pertama dari 6 orang penduduk Madinah yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab seruan itu. Jadi ini sanadnya ali, sanadnya tinggi, karena Jabir yang mengetahui itu pertama kali dari penduduk Taibah, dan beliau yang mengabarkan ini. Di mana Nabi SAW benar-benar mendatangi satu kabilah demi satu kabilah, menawarkan dirinya untuk bisa membela dakwah beliau, membela beliau menyebarkan Islam. Taib. Kemudian ayolah khatufillah rahimani wa rahmakumullah, ketika Nabi SAW menawarkan diri kepada kabilah-kabilah ini, bertemulah beliau dengan beberapa orang dari kabilah Khazraj. Taib. Kabilah Khazraj adalah salah satu dari 2 kabilah besar penduduk kota Madinah. Namanya apa kota Madinah ketika itu? Yathrib. Dari penduduk Yathrib banyak, di sana juga ada Yahudi dengan macam-macam kabilahnya. Tetapi penduduk asli Madinah yang paling besar adalah Aus dan Khazraj. Mereka sering sekali berperang untuk memperebutkan kemuliaan, kekuasaan. Nah, kebetulan 6 orang dari Khazraj penduduk Madinah ketika itu melaksanakan haji masih di masa jahiliyah, dan didatangi oleh Nabi SAW. Beliau bertemu dengan mereka dan mengatakan sama seperti yang disebutkan di dalam riwayat tadi. Ke-6 orang itu, mereka adalah satu, dicatat. Yang pertama adalah As'ad ibn Zurarah. Yang kedua Auf bin Afra. Yang ketiga Rafi' bin Malik. Yang keempat Qutbah Qa Ta Ba Ta Marbutah, Qutbah bin Amir. Kemudian yang keberapa? Yang kelima Uqbah bin Amir. Ain Qaf Ba Ta Marbutah, Uqbah bin Amir. Dan yang keenam adalah yang meriwayatkan hadis yang kita sebutkan di atas tadi. Siapa? Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhum. Tayyib. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan mereka. Tayyib. Pada tahun ke-11 kenabian. Ini satu tahun sebelum baiat Aqabah yang pertama. Fajalasa ma'ahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa arada alaihim al-islam wa tala alaihim al-quran. Nabi SAW menemui mereka, kemudian duduk bersama mereka. Lalu Nabi SAW menawarkan Islam, menyampaikan Islam kepada mereka, 6 orang ini tadi, dan membacakan beberapa ayat Al-Quran kepada mereka. Tayyib. Kemudian, ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah, mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka kemudian teringat tentang ucapan yang sering diucapkan oleh orang-orang Yahudi di sekitar mereka. Tidak ada satupun orang Yahudi yang asli kota Madinah. Demikian juga tidak ada satupun Yahudi yang asli kota Makkah. Kenapa mereka bisa banyak di Makkah? Mereka bisa banyak di Madinah? Karena mereka tahu tertulis di dalam Taurat bahwa Nabi yang terakhir akan diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala di tempat yang banyak kurmanya. Di mana tempat yang banyak kurmanya ketika itu? Di Makkah dan Madinah. Dan Madinah lebih banyak. Oleh karena itu orang-orang Yahudi datang ke sana. Banyak kabilah-kabilah Yahudi di Madinah. Mereka menunggu kedatangan Nabi SAW yang terakhir. Dan seperti biasa, tidak akan pernah akur dari awalnya Yahudi dengan Arab. Sehingga ketika itu juga sering terjadi perselisihan. Dan saat terjadi perselisihan, terjadi apa namanya peperangan dengan Yahudi, Yahudi pasti mengeluarkan statement-statement bahwa nanti akan diutus Nabi yang terakhir di tempat yang banyak kurmanya. Dan ketika Nabi itu muncul, kami akan berperang bersama Nabi itu melawan kalian bangsa Arab. Nah, 6 orang ini mengerti, ingat dengan ucapan Yahudi di Madinah yang sering mereka ancamkan kepada bangsa Arab. Tayib. Mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, "Wallah, innahu lanabiyyul ladzi ya'idukum yahud fala yasbiqannakum ilaihi." Sungguh, inilah Nabi Allah Subhanahu wa taala yang selama ini diancamkan oleh orang-orang Yahudi kepada kalian. Maka jangan sampai mereka mendahului kita untuk mengikuti Nabi ini. Berimanlah 6 orang ini tadi, menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Tahun berapa tadi? Tahun ke-11. Tayib. Fajabuhu lil Islam wa amanu bihi. Falamma qadimul Madinah tadzakaru liqaumihim amran Nabi sallallahu alaihi wasallam wa da'awhum lil Islam hatta fashafihim. Setelah mereka kembali ke Madinah, mereka menyebutkan, menceritakan kepada kaum mereka tentang seorang nabi yang mendatangi mereka mendakwahkan Islam. Hatta fashafihim, sampai kemudian berita ini menyebar di kalangan penduduk Madinah, baik Khazraj maupun Aus. Nah, setelah menyebar ini, kemudian di tahun yang berikutnya, tahun berapa? Tahun ke-12. Tahun yang ke-12, datanglah menuju Makkah orang-orang yang mengetahui berita tentang Nabi tersebut dan mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita baca bahas sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abil Aziz Al-Hanifi rahimahullah. Beliau mengatakan wal bai'atul ula. Bai'at yang pertama. Ai yang dimaksud di sini adalah bai'ah al-Aqabah al-awwal atau bai'ah al-Aqabah al-ula. Bai'at Aqabah pertama. Kenapa disebut dengan bai'at Aqabah? Karena peristiwa bai'at tersebut terjadi di sebuah daerah yang namanya Al-Aqabah. Karena terjadi di Aqabah. Aqabah adalah sebuah tempat antara Makkah dengan Mina. Di situ Aqabah. Dan jaraknya dari pusat kota Makkah ke Aqabah sekitar 2 mil. Dan Aqabah saat ini masuk dalam daerah apa namanya pelaksanaan ibadah haji. Apa rukun haji yang dilaksanakan di Aqabah? Bagian dari rukun haji. Sudah ada yang haji belum? Umrah. Apa rukun haji yang dilaksanakan di Aqabah? Melempar jumrah. Melempar jumrah itu dilakukan di Aqabah. Nah, di sekitar tempat itulah terjadinya bayat Aqabah yang pertama. Tayyib. Ini sebagaimana yang disebutkan di dalam Mu'jamul Buldan halaman yang keempat, jilid yang keempat halaman 134. Tayyib. Nah, setelah di tahun berikutnya, tahun ke-12, datanglah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 12 orang dari kota Madinah. Ke-12 orang ini mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbaiat Islam. Dan ke-12 orang tersebut termasuk dari 6 orang yang datang sebelumnya. Termasuk 6 orang yang datang sebelumnya kecuali Jabir. Jabir tidak ikut di tahun setelahnya. Jadi berapa? 5. 5 orang yang datang di tahun sebelumnya bersama 7 orang baru yang akan berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Yang pertama, Mu'adz bin Afra radhiyallahu taala anhu. Yang kedua, Dzakwan bin Abdi Qais. Dzakwan bin Abdi Qais. Yang ketiga, Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu, ma'ruf beliau. Yang ke berapa? Yang keempat, Abul Haytham ibnu At-Tihan. Abul Haytham ibnu At-Tihan. Kemudian yang ke? Yang keberapa? Lima apa empat? Enam. Yang kelima, Yazid ibnu Tha'labah. Yazid ibnu Tha'labah. Yang keenam, Abbas ibnu Ubadah. Abbas ibnu Ubadah. Dan yang terakhir, yang ketujuh, Uwaim bin Sa'idah. Uwaim bin Sa'idah radhiyallahu ta'ala anhum. Laqauhu bil Aqabah fabayahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di lembah Aqabah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil baiat dari mereka. Dan baiat itu sebagaimana yang disebutkan oleh Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menceritakan tentang baiat yang dilaksanakan bersama teman-temannya. Kata Ubadah ibn Samit, "Bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lailatul Aqabah wa nahnu 12 rajulan ana ahaduhum." Kami dibaiat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam Aqabah. Malam hari terjadi di Aqabah. 12 orang dan aku salah satu di antara mereka. Apa isi bayat Nabi SAW? Kata Ubadah, fabayakna bayatan nisa. Beliau mengambil bayat dari kami seperti bayat perempuan. Bayatun nisa. Jangan disalahpahami. Bayatun nisa yang dimaksud di sini adalah bayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam juz 28. Surat apa? Ya ayuhan nabiyu idza ja'akal mu'minatu yubayi'naka 'ala alla yushrikna billahi syai'a. Hah? Sudah hafal semua surat apa? Al-Mumtahanah. Idza ja'akal mu'minatu, wahai nabi, jika datang kepadamu wanita-wanita yang beriman. Nah, isi baiat setelahnya itu sama persis seperti baiat pertama yang diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada 12 orang tadi. Apa isinya? Sebutkan. Yubayyanaka ala alla yusyrikna billahi syai'a wa la yasriqna. Jangan salah hurufnya. Wala apa namanya? Yaznina wa la yaqtulna auladahunna. Kemudian wala ya'tina bibuhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna. Kemudian wala ya'sinaka fi ma'rufin fabayyihunna wastaghfir lahunnallah. Baiat tersebut yang pertama adalah la nusyriku billahi syai'an, agar kami tidak berbuat kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun. Yang kedua, wala nasriq, agar kami tidak mencuri. Wala nazni, yang ketiga tidak berzina. Nanti ada pelajaran kenapa poin-poin ini diambil oleh Nabi SAW. Wala naqtul auladahunna atau wala naqtul auladana, dan agar kami tidak membunuh anak-anak perempuan kami. Yang kelima, wala na'ti bibuhtanin naftarihi baina aidina wa arjulina, agar kami tidak mendatangkan buhtan, kedustaan, baina aidina wa arjulina, yang kami lakukan di antara dua tangan dan dua kaki kami. Dan yang keenam, wala na'sihi fi ma'rufin, dan agar kami tidak menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perkara-perkara kebaikan. Plek, sama persis seperti perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mumtahanah tadi. Kalau datang wanita-wanita yang beriman kepada wahai Nabi, mereka mengikrarkan 6 baiat tadi, maka terimalah baiat mereka dan doakan, mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Ini poin-poin ini isyarat bahwa dahulu kaum jahiliyah mereka terbiasa melakukan perkara-perkara ini, padahal itu adalah perkara dosa besar. Yang pertama, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mencuri. Dijadikan nomor 2 oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum berzina. Ini isyarat bahwasannya dahulu di zaman jahiliyah pencurian itu sudah umum terjadi dengan berbagai macam jenisnya, merampok termasuk, begal termasuk. Kemudian intinya adalah mengambil hak harta orang lain dengan tanpa hak. Itu marak terjadi, jamak terjadi. Oleh karenanya diambil janji la nasrak, kami tidak mencuri dengan alasan apapun. Yang ketiga, wala nazdi, tidak berzina. Karena perzinaan ketika itu juga jamak terjadi pada kaum jahiliyah. Yang keempat, mudah berdusta, menuduh kehormatan seorang yang terhormat, menjatuhkan kehormatannya. Kemudian apa, tidak ada yang terlewat satu, membunuh anak perempuan. Ini juga jamak terjadi. Kenapa? Karena menurut mereka kaum jahiliyah anak perempuan adalah aib bagi keluarga. Karena dengan hidupnya anak perempuan nanti nasab akan putus. Karena tidak mungkin anak itu dinisbahkan kepada ibunya. Tidak mungkin bin fulana, pasti ke ayahnya. Mereka anggap anak perempuan nasabnya putus. Yang kedua, tidak bisa dipakai untuk berperang, tidak ada kekuatannya. Kemudian yang ketiga, kalaupun terjadi peperangan, maka seringnya wanita itu hanya dijadikan sebagai tawanan. Nah, kalau sampai ada satu anak wanita dari nasab yang mulia menjadi tawanan, maka itu akan mencoreng nasab mereka, menjatuhkan nasab besar mereka. Oleh karena itu mereka kalau dilahirkan anak perempuan, malunya bukan main. Kalau bisa sebelum dilahirkan, digugurkan, dipendam. Itu terjadi biasa. Maka diambil baiat oleh Nabi SAW, seorang muslim tidak boleh membunuh anak-anak mereka. Taib. Dan yang terakhir adalah tidak bermaksiat kepada Rasulullah SAW pada perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, ini ma'asyurullah rahimani wa rahimakumullah, apa yang disebutkan oleh Ubadah ibn Samit dari isi bayatnya, sama seperti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah Nabi SAW mengambil bayat mereka dan beliau berjabat tangan ketika mengambil bayat tersebut, setelah selesai Nabi SAW mengatakan kepada mereka seperti yang disebutkan oleh Ubadah tadi, wadzalika qabla an tufradhal harb, itu sebelum diwajibkannya berperang di dalam Islam. Taib. Fa'in wafaitum bidzalika falakumul jannah, kata Nabi SAW setelah semuanya selesai berbaiat. In wafaitum bidzalika, kalau kalian bisa melaksanakan perkara-perkara yang aku ambil baiat itu tadi, falakumul jannah, maka bagi kalian surga. Kalian akan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in ghasyaitum syai'an fa amrukum ilallah. Tetapi kalau kalian melakukan kecurangan, melanggar apa yang aku baiatkan kepada kalian tadi, fa'amrukum ilallah. Lihat, masih di awal-awal Nabi SAW tidak mengatakan falakum adzabun azim, enggak. Fa'amrukum ilallah, supaya mereka berpikir perkara kalian akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ujian keimanan ketika itu benar-benar besar. Mereka mengimani Nabi SAW, kemudian kembali ke kaumnya, menjadi asing di tengah-tengah keluarganya sendiri, menjadi orang lain di tengah-tengah masyarakatnya sendiri. Sehingga untuk mempertahankan keimanan itu benar-benar dibutuhkan keseriusan, dibutuhkan keikhlasan. Beda dengan zaman sekarang, banyak anak-anak kaum muslimin yang lahir sudah orang tuanya muslim, justru kebanyakannya tidak mau kenal dengan agamanya, tidak mau mengerti dengan syariat rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bukankah demikian? Itu terjadi. Taib. Maka berbeda imtihannya, berbeda ujiannya. Taib. Lalu kata Nabi SAW, fa in syaa ghafara wa in syaa adzaba. Jika Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kalian sebagai ahlul jannah, diampuni dosanya. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala mau, Allah menghendaki, Allah akan azab kalian semuanya. Kenapa? Menyelisihi bayat yang telah diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah tentang bayat Aqabah pertama yang dihadiri oleh 12 orang dari Ahlu Thaibah, dari penduduk kota Madinah di tahun yang ke-12 kenabian. Setelah itu mereka kembali ke kota Madinah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikut sertakan kepada mereka Mus'ab ibnu Umair untuk memberitahukan dan mengajarkan kepada mereka syariat Islam. Jadi mereka pulang, 12 orang ini tadi membawa Mus'ab bin Umair sebagai da'i, utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti Mus'ab bin Umair yang berdakwah di kota Madinah, menyampaikan Islam, mengajarkan tentang Al-Qur'an. Taib. Setelah itu dakwah Mus'ab bin Umair dan juga bantuan dari ke-12 orang ini tadi membuahkan hasil besar, di mana tahun berikutnya nanti akan ada peristiwa Bayat Aqabah yang kedua yang dihadiri oleh lebih banyak orang. Taib. Ini akan disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala pada bait yang berikutnya insyaallah ta'ala. Taib. Tapi ma'asyallah rahimani wa rahimakumullah, jangan kita mengira bahwa sampai ketika Nabi SAW bertemu dengan 6 orang Khazraj tadi dari penduduk Madinah, kemudian setelah itu dakwah beliau SAW sedikit demi sedikit menyebar, sedikit demi sedikit membesar. Banyak kalangan Arab yang kemudian mengetahui berita kenabian Muhammad SAW, mereka mengutus utusan untuk masuk ke dalam Islam. Ini sebelumnya ketika di fase apa namanya ardu nafsihi ilal qabail, beliau menawarkan dirinya kepada kabilah-kabilah tadi itu, sungguh amat sulit apa yang dirasakan oleh Nabi SAW. Sebagai contoh, beliau pernah apa namanya ke Taif menemui penduduk di sana. Seperti yang disebutkan dalam riwayat Yunus ibn Yazid dari Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengabarkan annaha qalat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hal ata 'alaika yaumun ashaddu 'alaika min yaumi Uhud. Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, pernahkah engkau merasakan satu hari yang lebih menyakitkan, yang lebih menyedihkan dibanding peristiwa perang Uhud? Kita tahu apa yang terjadi di perang Uhud itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pecah gigi geraham beliau padahal sudah memakai pelindung kepala. Terkena sabutan pedang, terkena tusukan tombak. Dan banyak dari kaum muslimin yang gugur di perang Uhud. Kata Aisyah, pernahkah ada yang menyakitkan, lebih menyakitkan dibandingkan peristiwa Uhud? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma laqitu min qaumika kana ashaddu minhu." Ya Aisyah, ketahuilah, apa yang aku dapatkan dari kaummu dahulu di awal-awal dakwah Islam lebih menyedihkan, lebih menyakitkan dibandingkan peristiwa Uhud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yaumal Aqabah, id aradtu nafsi ala ibni Abdi Yalail, ibni Abdi Kalal, falam yujibni ila ma aradtu fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi." Ketika peristiwa Aqabah, di saat banyak kabilah di luar Quraisy datang untuk menunaikan ibadah haji ke Makkah, aku menawarkan diriku kepada masing-masing kabilah. Aku datang kepada Ibnu Abdi Yalail bin Abdi Kalal, menawarkan diriku, falam yujibni ila ma aradtu. Dia tidak mau menerima aku. Fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi. Kemudian aku pun pergi dalam keadaan aku bersedih, terlihat di wajahku penuh dengan kesedihan. Falam astafiq illa wa ana biqarni tsa'alib. Disebutkan dalam riwayat yang lain, beliau dilempari batu-batu sampai berdarah, diteriaki oleh anak kecil, diusir oleh budak-budak mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi dengan kesedihan sampai di Qarnu Tsa'alib, fa rafa'tu ra'si. Ketika istirahat di Qarnu Tsa'alib, beliau menengadahkan kepalanya ke langit. Fa idza ana bi sahabatin qad adhallatni. Ternyata di atas aku ada sepotong awan yang menaungi. Fa nadartu fa idza huwa Jibril. Kemudian aku memperhatikan lagi, ternyata ada Jibril di sana yang membawa awan untuk menaungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanadani innallaha qad sami'a qaula qaumika laka wa maraddu 'alaika. Ya Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mendengar apa yang diucapkan oleh kaummu dan apa yang mereka tolak ketika engkau meminta kepada mereka. Wa qad bu'itha ilaika malakul jibal lita'muruhu bima syi'ta fihim. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus malaikat penjaga gunung ini. Kamu bisa perintahkan kepada malaikat ini sesuka hatimu. Tsumma nadani malakul jibal fa sallama alayya. Kemudian malaikat penjaga gunung itu tadi memberikan salam kepadaku, tsumma qala, lalu mengatakan, "Ya Muhammad, innallaha qad sami'a qaumika." Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar apa yang diucapkan oleh kaummu dari ucapan-ucapan yang jahat itu tadi. Wa ana malakul jibal, aku adalah malaikat penjaga gunung. Qad ba'atani ilaika wa rabbuk. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengutus aku, Rabbmu telah mengutus aku kepadamu. Litamurani bima syi'ta, engkau bisa perintahkan aku sesukamu. In syi'ta yutbaq alaihim al-akhsyabain. Kalau engkau mau, hai Muhammad, aku akan balikkan kedua gunung hitam ini kepada mereka. Baik. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi beliau capek, panas, berdarah-darah, sakit hati beliau, penuh kesedihan wajah beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, bal arju an yukhrijallah min asrarihim aw qala min aslabihim man ya'budullah la yushriku bihi syai'an. Tidak. Aku berharap nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan min asrarihim, dalam riwayat yang lain disebutkan min aslabihim, dari anak keturunan mereka, man ya'budullah la yushriku bihi syai'an, orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Saat Nabi SAW tersakiti, saat Nabi SAW menawarkan kebaikan untuk mereka, tetapi dibalas dengan kejahatan, dibalas dengan keburukan, apakah Nabi SAW membalas? Tidak. Di posisi ini beliau menang. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril membawa malaikat penjaga gunung? Seandainya beliau mau perintahkan malaikat penjaga gunung itu untuk mengangkat gunung itu dan menimpakan kepada penduduk Taif, hancur mereka, tapi tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka masyaallah rahimani wa rahmakumullah, pelajaran bagi kita dalam berdakwah, contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudahkah kita dalam dakwah ini mendapatkan rasa sakit, rasa sedih lebih besar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Tapi beliau lebih memilih untuk bersabar, beliau lebih memilih diam, dan beliau yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran itu Allah akan berikan jalan keluar yang lebih indah. Boleh sekarang kita melaksanakan apa namanya, merasakan kesedihan, merasakan rasa sakit dari apa yang terjadi dalam dakwah kita. Tapi bersabarlah. Tidak perlu membalas yang lebih besar meskipun kita mampu, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak membalasnya. Padahal bercucuran, disebutkan dalam riwayat yang lain, bukan hanya kaki beliau yang berdarah, kepala beliau mengeluarkan darah. Nabi Allah Subhanahu wa taala diperlakukan demikian. Tetap bersabar dan berharap Allah akan memberikan hidayah kepada mereka. Pun kita demikian. Kalau musuh-musuh dakwah melemparkan apa yang bisa mereka lemparkan kepada kita, bersabar. Tenang. Kita bisa melakukan yang lebih daripada itu, tapi jangan lakukan. Kenapa? Tujuan kita bukan untuk berduel. Tujuan kita bukan untuk apa namanya, bertentangan. Tapi tujuan kita untuk menyampaikan dakwah. Tujuan kita adalah untuk mempersatukan umat. Maka bersabarlah dalam dakwah. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabar dan Allah jawab doa beliau. Malaikat penjaga gunung itu tidak kemudian mengangkat gunung dan menimpakannya kepada penduduk Taif. Allah jawab doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai Fathu Makkah, apa yang terjadi? Banyak utusan dari Taif, puluhan bahkan ratusan orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan keislamannya. Buah dari kesabaran beliau di awal dakwah 10 tahun lebih, belasan tahun, baru hasilnya ada ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggalnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, belum lagi perincian dari apa yang disebutkan di dalam riwayat Al-Imamu Muslim rahimahullahu taala dari Musa bin Uqbah dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, cerita yang panjang bagaimana perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan diri kepada Abdu Yalail bin Abdikalal ke Taif, sampai beliau bertemu dengan Adas, penduduk Nainawa, dan seterusnya. Benar-benar riwayat-riwayat yang datang ini menunjukkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tersakiti ketika itu. Bahkan dalam riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah taala, panjang doa beliau ketika istirahat di Qarnu Tsalib itu tadi. Beliau berdoa panjang yang menunjukkan kesedihan beliau sallallahu alaihi wasallam. Bisa dilihat dalam Sirah Ibnu Hisyam jilid yang pertama halaman 423. Di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa panjang Dan doa ini kalau kita perhatikan lafaz-lafaz beliau, kita bisa resapi bagaimana sedihnya Rasulullah SAW ketika itu. Tayyib, Allah Ta'ala a'lamu bis-shawab. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan jalan di mana Nabi SAW dipertemukan dengan kaum yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pembela nabinya SAW, yaitu Aus dan Khazrat dari penduduk Taibah, penduduk kota Madinah. Tayyib, Allah Ta'ala a'lamu bis-shawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Tadi ada satu yang terlewat, yaitu kenapa penamaannya disebut dengan Taibah seperti yang disebutkan oleh beliau, min ahli Taibah, dari penduduk Taibah, karena ketika itu namanya masih Yathrib. Taib, insyaallah akan kita sebutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.